Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panji kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam perang Khaybar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib sebelum memerangi mereka untuk mendakwahi mereka terlebih dahulu, mengajak mereka untuk masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalau mereka menyatakan keislaman, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, beritahukan kepada mereka terhadap apa yang Allah wajibkan kepada mereka dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syekh rahimallahu ta'ala, وفيه بأس الإمام الدعاة إلى الله تعالى. Di dalam hadis ini menunjukkan imam hendaklah mengutus para duat, para da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidun, mereka melakukan hal ini. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Begitu juga Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebelum memerangi orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar untuk mendakwahi mereka terlebih dahulu. Sehingga di sini menunjukkan faedah bahwasanya imam hendaklah mengutus para duat yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para khulafa'ur rasidun. Kama fil musnad an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala fi khutbatihi, sebagaimana dalam kitab al-musnad, musnad Imam Ahmad diantaranya, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata dalam khutbahnya, ala inni wallahi ma ursilu ummali ilaikum liyadribu abasyarakum wala liya'khudhu amwalakum walakin ursiluhum ilaikum liyu'allimukum dinakum wa sunanakum. Umar mengatakan dalam khutbahnya, ingatlah, sungguh demi Allah, tidaklah aku mengutus petugas-petugasku kepada kalian untuk memukuli orang-orang di antara kalian, dan juga bukan juga untuk mengambil harta-harta kalian. Akan tetapi aku kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian dan sunnah-sunnah kalian. Ini yang diucapkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengutus para petugasnya. Ya. Kepada rakyatnya, bukan untuk memukuli mereka, bukan untuk mengambil harta-harta mereka. Akan tetapi beliau mengutus supaya para petugasnya ini mengajarkan agama dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, walaupun hadis ini secara sanad atau asar ini secara sanadnya diriwayatkan oleh sebagian ulama. Nah, diriwayatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala diantaranya. Tapi secara umum banyak asar-asar yang lain yang menunjukkan bahwasannya ya, para khulafa'ur rasyidun mereka mengutus ya, para petugasnya untuk menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Da'wah ilallah. Qawluhu, ucapan Nabi SAW, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ هُمْرِ النَّعَمِ. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada satu orang disebabkan engkau, itu lebih baik bagimu dari unta merah. An masdariyah walam qablaha maftuhatun fawallahi la an. An di sini adalah an masdariyah. Yeah. Makna an masdariyah ini bahwasannya kata yang setelahnya bisa ditakwilkan masdar. Walam qablaha maftuha. Lam sebelum an di sini difathahkan. Li'annaha lamul qasam. Dikarenakan lam yang fungsinya al-qasam, untuk bersumpah. Fawallahi la ayyahdiyallah. Yang artinya demi Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada salah seorang atau kepada seorang disebabkan engkau. Wa ana al-fi'la ba'daha fi ta'wili masdar. Dan sungguhnya fi'il setelah an ini ditakwilkan masdar. Yeah. Fi'il yang ada setelah an bisa dijadikan sebagai masdar. Sehingga an di sini disebut dengan an masdariyah. Nah, rufi'a al-ibtida, dirofakan sebagai mubtada. Ya. La'ayyahdiyallah bika rajulan. Ya. Jadi, fawallahi hidayatullah bika rajulan wahidan. Ya. Ini takwil masdarnya sebagai mubtada. Wal khabar khairun. Adapun khabarnya kata khairun. Ini dari sisi i'rab. ya, dalam bahasa Arab. La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun, khairun sebagai khabarnya. Nah, min humrin na'am. Humri bidomil muhmalah wasukunil mim jam'u ahmar. Humri ini ya, didomahkan ya, bidomil muhmalah, hak yang tidak ada titiknya itu didomahkan hum, dan disukunkan mimnya. Nah, hum ya, hum rin na'am jam'u ahmar. Ini bentuk jamak dari kata ahmar. Wa na'am bi fathin nun wal ain al muhmalah. Na'am dengan difathahkan nunnya dan ain yang tidak bertitik, biasanya dalam ejaan dibedakan antara ain dengan gin. Kalau ain sebutkan wal ain muhmalah, maknanya enggak ada titiknya. Ya, kalau titiknya ghin. Ini ain. Wa na'am difathahkan nun dan ain yang tidak bertitiknya. Ay khairul laka minal ibil humr. Maknanya lebih baik untukmu dari unta yang merah. Wa hiya anfasu amwal arab. Di mana unta merah itu merupakan harta-harta bangsa Arab yang paling istimewa. Sehingga maknanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seorang dengan sebab engkau, itu lebih baik untukmu dari harta yang paling istimewa. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan dakwah ilallah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab kita yang mengarahkan, dengan sebab kita yang membimbingnya, yang mengajarkannya, yang mengajaknya, maka kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari harta yang paling istimewa. Nah, keutamaan dakwah ilallah. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih muslimnya, wa tasbihu umuril akhirah bi umuril dunya innama huwa litaqarrubi ilal afham. Tasbih menyerupakan perkara-perkara akhirat dengan perkara-perkara dunia, itu hanya untuk pendekatan saja kepada pemahaman-pemahaman. Ya. Di sini Nabi SAW mengumpamakan pahala yang diraih oleh seseorang yang mengajak, membimbing orang lain, yang dengan sebab ini Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Diserupakan oleh Nabi SAW keutamaannya itu lebih baik dari unta merah. Ya, ini untuk mendekatkan pemahaman. Unta merah itu merupakan harta bangsa Arab yang paling istimewa. Ya. Dan ketika seorang mengajak orang lain, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada orang tersebut, kepada kebaikan, kepada Islam, itu lebih baik dari unta merah tersebut, lebih baik dari harta yang paling istimewa. Nah, wa illa fadurwatun minal akhirah khairun minal ardi bi asriha wa amsalha ma'aha. Padahal ya, kalau diumpamakan, nah, durrah minal akhirah, satu biji dari akhirat itu lebih baik dari dunia dan yang semisalnya bersamanya. Nah, Tapi perumpamaan tadi saya lagi untuk memudahkan pemahaman. Wa fihi fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun. Ya. Dan ini merupakan keutamaan. Nah, ketika ada seseorang yang mendapatkan hidayah melalui kedua tangannya. Maksudnya, ketika ada seseorang yang mendapatkan hidayah dengan sebab kita yang mengajaknya, kita yang membimbingnya, kita yang menunjukkan kepada kebenaran, maka ini sungguh suatu keutamaan. Ya. Yeah. Di mana keutamaannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari unta merah. Lebih baik dari harta yang paling istimewa. Nah. Yang mana kita tahu bahwasanya hidayah itu ada dua. Ya. Yeah. Ada hidayatul taufiq, dan ini hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hidayatul al-irsyad wal-bayan, hidayah yang sifatnya bimbingan, penjelasan, dan arahan. Dan ini ya, bisa dilakukan oleh para ulama, para anbiya, para rasul, para anbiya, para ulama, dan kita pun bisa melakukannya. Memberikan hidayah kepada orang lain dalam bentuk arahan dan bimbingan. Bahkan di antara sebab seseorang itu mendapatkan hidayah taufik adalah hidayah yang berupa arahan dan bimbingan. Nah, walaupun tidak semua orang yang mendapatkan hidayah yang berupa arahan dan bimbingan mendapatkan hidayah taufik. Tapi sekali lagi, hidayah yang sifatnya arahan dan bimbingan, ya, ini merupakan sebab seseorang mendapatkan hidayah taufik. Nah, ya. Nabi SAW sebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad menunjukkan, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah di sini maknanya hidayah sifatnya bimbingan dan arahan. Rasulullah orang yang memberikan arahan dan bimbingan. Yeah. Dan ini sebab seseorang mendapatkan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekali lagi tidak mesti orang yang mendapatkan hidayah berupa bimbingan dan arahan ini mendapatkan hidayah taufik. Ya. Yeah. Banyak orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas kebenaran tersebut. Yeah. Bahkan banyak orang yang mengetahui kebenaran tapi dia berpaling dari kebenaran tersebut. Nah, sehingga berkaitan dengan masalah hidayah taufik, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ayat ini tidak bertolak belakang dengan ayat yang kita bacakan sebelumnya. Ya. Yeah. Dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yeah. Kemudian ayat yang setelahnya Allah mengatakan, yeah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Dua ayat ini tidak saling bertolak belakang. Yeah. Dikarenakan ayat yang pertama yang menetapkan bahwa Nabi memberikan hidayah itu adalah hidayah yang sifatnya irsyad wal bayan. Ya, bimbingan, penjelasan, arahan-arahan. Dan ayat yang kedua yang menyebutkan Nabi tidak memberikan hidayah, maksudnya hidayah taufik. Ya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada seorang dengan sebab kita yang membimbingnya, ya, membimbing dengan ya, ilmu, memberikan arahan-arahan, mengajak kepada kebenaran, keutamaannya lebih baik daripada unta merah. Nah, wa jawajul halaf alal khabar wal futiya walau lam yustakhlaf. Dan hadis ini menunjukkan tentang bolehnya bersumpah terhadap khabar, ya, berita yang disampaikan, dan juga bolehnya bersumpah terhadap fatwa walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Rasulullah mengatakan, fawallahi, Rasulullah bersumpah, ya, demi Allah, walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Ini menunjukkan tentang bolehnya bersumpah terhadap khabar, berita yang disampaikan, atau fatwa yang disampaikan, walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Ya. Tentunya ketika berita dan khabar yang disampaikan itu perkara yang penting. Nah, perkara yang penting. Ya. Walaupun tidak diminta untuk disumpah, boleh dia bersumpah. Ya. Tapi kalau perkaranya ya tidak penting, ya, ada larangan kita banyak-banyak bersumpah. Ya, apalagi sumpah kepada perkara yang sifatnya mengandung kedustaan. Ya, itu sangat diharamkan dalam syariat. Nah, ya. Apalagi bersumpah dusta untuk mengambil hak orang lain. Ini lebih dahsyat lagi keharamannya. Ketika seorang bersumpah untuk mengambil hak orang lain. Bersumpah untuk menzalimi orang lain. Ya. Lebih parah lagi keadaannya. Qal musannif rahimallahu ta'ala fihi masail. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah, faidah-faidah. Al-ula yang pertama, ana da'wata ilallah tariku manittaba'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasan da'wah ilallah merupakan jalan orang yang mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ya, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah, aku menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah ila Allah. Ya. Menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ilallah ala basirah, di atas ilmu. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Sehingga jelas, bahwa dakwah ilallah merupakan jalan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kalau kita benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita menempuh jalan ini. Ad-da'wah ilallah. Ya. Menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dakwah ilallah ini telah kita jelaskan tidak mesti di podium-podium, di majelis-majelis. Ya. Walaupun kita sedang ngobrol dengan tetangga, tapi dalamnya ada ajakan kepada kebaikan, ajakan untuk melaksanakan ibadah dan semisalnya, ini dakwah ilallah. Atau kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Ya, dan sekali lagi, dakwah ilallah ini merupakan jalan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak faedah-faedahnya. Ya, di antaranya kita sebutkan tadi. Nah, orang yang dakwah ilallah. Ya, kemudian dengan sebab dakwahnya ini ada orang yang mendapatkan hidayah. Ya, Maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan keutamaannya ini lebih baik dari harta yang paling istimewa. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan sangat besar sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairul laka min humrin na'am, lebih baik untukmu dari unta merah. Nah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para malaikatnya dan juga penduduk langit dan juga penduduk bumi bersolawat mendoakan kebaikan kepada orang yang berdakwah ila Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, serta ikan-ikan yang ada di perairan, sungguh mereka benar-benar bersolawat. Ala muallimin nasil khair, atas pengajar kebaikan terhadap manusia. Nah, doakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, didoakan oleh para malaikat, bahkan penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, kemudian juga ikan yang ada di perairan, mendoakan kepada orang yang berdakwah ila Allah, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, bahkan dengan dakwah ila Allah ini bisa mengangkat derajat seseorang di dunia dan juga di akhirat. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu. Nah, bahkan di antara buah dakwah ilallah, pahalanya terus mengalir. Walaupun orang yang berdakwah tadi telah meninggal dunia, tatkala dia dakwah ilallah, pahalanya terus mengalir. Keutamaan sangat luar biasa sekali. Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha ma amila bihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta yatruk. Rasul mengatakan, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang mensunahkan sunnah yang baik, dia mencontohkan sunnah yang baik atau mengajarkan sunnah yang baik, falahu ajruha ma amila bihi fi hayatihi, maka baginya pahala amalan tersebut selama dikerjakan dalam kehidupannya. Wa ba'da mamati hatta yatruka, dan pahala baginya setelah wafatnya sampai ditinggalkan. Nah, ketika dia mengajarkan kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut, dapat pahala. Kemudian ada orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut dengan sebab dia, walaupun dia telah meninggal dunia, pahala yang terus mengalir kepadanya. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Bahkan Rasulullah pun mengatakan, idza mata al-insan in qata'a 'amalu illa min salas, apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara. Di antaranya adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang mendakwahkan kebenaran, ini ilmu. Kemudian ilmu tersebut diikuti. Nah, oleh yang lainnya. Maka walaupun telah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Sehingga ini merupakan hasungan, ya, supaya kita semangat dalam dakwah ilallah. Ya. Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ الصَّالِحَ. Siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal soleh. Nah, ya. Keutamaan sangat luar biasa. Nah. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya yang tentunya sebagai hasungan bagi kita semuanya untuk semangat dalam dakwah ila Allah. Ya, sekali lagi, dakwah ilallah itu tidak mesti di mimbar-mimbar, di podium-podium, di majlis-majlis. Ya, dalam keadaan kita santai, ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan keluarga, ya, atau dengan teman-teman kita. Nah, kita sisipkan ajakan-ajakan. Ya. Ajakan untuk pegang teguh dengan kitabullah, sunnah Nabi SAW, mengajak kepada keberanian dakwah ilallah. Nah, atau bahkan ya, tatkala kita menyebarkan ilmu, nah, ya, audio-audio misalkan, atau poster-poster dakwah dan lain sebagainya, faidah-faidah ilmiah, ini pun dakwah ilallah. Nah, banyak sarana-sarana kita bisa berdakwah. Ya. Walaupun misalkan keterbatasan keilmuan kita, tapi sekarang masih banyak saran-saran kita bisa berdakwah. Ya. Dengan menyebarkan tadi ilmu. Ya. Dan sekali lagi, dakwah ilallah ini merupakan jalan orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga orang yang mengikuti Rasulullah SAW, hendaklah dia menempuh jalan ini. Ad-dakwah ilallah. Nah. Ya. Bahkan dakwah ilallah pun, di antaranya kita mau menyiapkan fasilitas-fasilitas, ya, untuk terwujudnya dakwah ilallah, saling ta'awun, saling membantu, nah, supaya tersebar dakwah, ya, al-haq, dakwah kebenaran tengah-tengah manusia, ini pun termasuk di antara dakwah ilallah. Asaniyah yang kedua, at-tanbihu al-ikhlas li'anna kasiran law da'a ilal haq fahuwa yad'u ila nafsihi. Tanbih, ya, peringatan terhadap keikhlasan. Dikarenakan kebanyakan orang yang menyeru kepada kebenaran, ya, dia menyeru terhadap dirinya sendiri. Nah, sehingga Allah mengatakan, Kula hadi sabili ad'u ilallah. Katakanlah Muhammad, ini jalanku, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai bentuk peringatan untuk ikhlas, ya, yang diseru, nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang dia seru kebenaran, tapi ya, hakikatnya dia menyeru terhadap dirinya sendiri. Ya, walaupun dia seru kebenaran, tapi dia menyeru terhadap dirinya sendiri. Nah, sehingga pentingnya keikhlasan. Jangan sampai kita menyeru manusia terhadap diri sendiri. Untuk membelanya, untuk ini dan itu dan sebagainya. Nah. Asali satu yang ketiga, anal basirata minal faraid. Sesungguhnya al-basirah, ilmu, minal faraid, di antara kewajiban-kewajiban. Apalagi para duat. Ya. Nah, penting baginya ilmu, bahkan termasuk di antara jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad'u ila Allah ala basirah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ini jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di atas ilmu ketika berdakwah. Nah. Sehingga jelas apa yang disampaikannya. Ya. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ya. Sekarang banyak duat-duat, tapi apa yang didakwahkannya tidak di atas ilmu. Nah, arabi'ah pada yang keempat, min dalaili husni tauhid annahu tanzihullahi ta'ala anil musabbah. Di antara dalil-dalil tentang baiknya tauhid, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang musabbah, ya, celaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka telah mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, telah mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah butuh serikat, Allah butuh sekutu, dan semisalnya. Nah, sehingga di antara baiknya tauhid seseorang, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam celaan-celaan dan hinaan-hinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi faedah-faedah yang lainnya dari bab yang kita bahas tadi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.